Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والأخوات para talabah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan taklim kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah. Pada pertemuan kemarin kita masih pada kaidah yang kedua, 6, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasail memiliki hukum maqasid, perantara, sarana, prasarana dan yang semisalnya memiliki hukum tujuan. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahutaala wa min wasaili hifziha al-infaqu 'alaiha in kanat data ruhin. Dan di antara bentuk wasilah menjaga amanah yaitu membelanjakan harta, menginfakkan kepada apa yang diamanahi. Kalau perkara yang diamani tersebut berupa perkara yang memiliki ruh. Nah, sebagai contoh, kalau amanah tersebut berupa hewan atau anak misalkan, wajib bagi yang diamanahi untuk memberikan infak, nafkah. Yang secara asal nafkah ini diambil dari harta orang yang mengamanahi. Namun ketika orang yang mengamanahi tersebut enggak memberikan harta, kemudian orang yang diamanahi di sini nerima amanahnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan infak terhadap apa yang diamanahi tersebut, yang kemudian hari nanti bisa meminta ganti ruginya. Nah, misalkan diamanahi hewan diberikan sejumlah harta tertentu, kemudian harta tersebut habis untuk memberi makan hewan tadi, maka yang mendapatkan amanah melanjutkan infaknya dengan niat nanti minta ganti ruginya atau yang semisalnya. Nah, kalau enggak memungkinkan, maka dengan menjual sebagian hewan untuk diberikan pakan yang untuk infak tadi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa min wasaili adaiha, dan di antara bentuk penunaian amanah, adamu tafrid wa ta'adi fiha, yaitu tidak melakukan perkara yang melampaui batas, tidak melakukan perkara tafrid, taksir, yaitu tidak mengurangi perkara yang harus dilakukan, wa ta'adi fiha, dan juga tidak melakukan perkara melampaui batas. Maksudnya tidak menyepelekan dan tidak berlebihan. Nah, contohnya seorang diamanahi dititipin emas, kalung emas misalkan. Maka seyogianya dia menyimpan emas tadi di lemari besi atau di lemari yang ada dalam kamarnya atau di tempat aman lainnya. Nah, kalau dia menyimpannya di teras rumah, maka itu tafrid. Atau kalau kalung tadi dipakaikan ke anaknya, kemudian anaknya pergi bawa kalung tersebut ke tempat-tempat yang gak aman, seperti tempat yang rawan penjambretan, perampokan dan semisalnya. Nah, itu ta'addi, melampaui batas. Nah, barakallahu fikum. Qala wa min furu'i hadzal asl, dan termasuk dari cabang kaidah ini, anallaha harramal fawahisha wa harrama qurbanaha bikulli wasilatin yukhsha minha wuqu'ul muharrami kal khalwati bil ajnabiyah. Yaitu bahwasanya Allah SWT mengharamkan segala perkara yang keji, fawahis, perkara yang keji, kotor, nam, perzinahan dan seterusnya, wa harrama qurbanaha, dan Allah SWT mengharamkan perkara yang mendekati fawahis tersebut. Mengharamkan fawahis dan mengharamkan perkara yang mendekati kepada fawahis. Bikuli wasilatin, dengan segala sebab, dengan segala sarana. Yukhsha minha wuqu'ul muharrami, yang dikhawatirkan terjadinya perkara yang haram. Kal khulwati bil ajnabiyah, seperti berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Nah, Allah Ta'ala mengharamkan fawahis, perbuatan zina, perbuatan mesum, keji, kotor dan seterusnya, dan juga melarang dari wasilahnya. Apa wasilahnya? Di antaranya dengan berdua-duaan. Meskipun berdua-duaan di situ tidak sampai ke arah perzinahan yang perzinahan hakiki. Nah, namun itu menjadi wasilah sehingga diharamkan. Allah Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita, janganlah dia menyendiri, yakhluwanna, yaitu berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya, kecuali wanita, wanita tersebut ada mahramnya. Wala tusafir illa ma'adhi mahram. Demikian juga sang wanita tidak boleh safar melainkan dengan mahramnya. Naam. Barakallahu fikum. Ini juga di samping khulwah dalam larangan safar, juga termasuk dalam larangan. Naam, safar wanita sendirian tanpa mahram. Kenapa? Karena bisa menjadi wasilah perantara si wanita tersebut mendapatkan atau melakukan perkara yang diharamkan. Naam, barakallahu fikum. Qala wa nadhari al muharram, juga wasilah lainnya yaitu melihat kepada yang diharamkan. Melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Naam, Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadna furujahum. Katakanlah kepada para lelaki mukmin agar mereka menahan, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihinna, dan juga katakanlah kepada para wanita mukminah agar mereka menahan, menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa ikhfadna furujahun, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Naam, barakallahu fikum. Yang tadi ada yang kelewat, qulil mu'minina yaghuddu min absarihin wa yahfadhu furujahum dzalika askalahum wa adhar innallaha khabirum bima yasnaun. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ketika beliau Ali bin Abi Thalib melihat kepada perkara yang tidak halal baginya. Nah, maka beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innamalakal ula walaysa lakal ukhra. Engkau itu boleh pada pandangan yang pertama, tidak boleh pada pandangan berikutnya. Yaitu boleh pada pandangan yang tidak disengaja. Boleh pada pandangan yang tidak disengaja. Nah, tidak kepada pandangan yang disengaja. Nah, bukan maksudnya boleh pada yang pertama, yang kedua, ketiga enggak boleh. Bukan maksudnya kepada melihat kemudian dia menunduk, lalu melihat lagi, menunduk lagi, melihat lagi, sehingga dianggap yang pertama lagi. Melihat yang lain, diulang lagi, dianggapnya itu yang pertama lagi. Nah, bukan maksudnya itu, tapi maksudnya kata ulama yaitu pada pandangan yang pertama. Boleh pada pandangan yang pertama karena enggak sengaja ya, tidak pada pandangan yang setelahnya yang disengaja. Nah, kalau mu'alib rahmatullah, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah SAW bersabda, waman waqa'a fil fisubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a holal hima. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, maka ia terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a holal hima, seperti pengembala yang mengembalakan gembalanya sekitar daerah larangan. Yusiku an yarta'a fi, maka hampir saja gembalanya tersebut masuk ke daerah larangan, atau maka gembalan tersebut masuk ke daerah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap malik, setiap raja memiliki larangan, memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu, ketahuilah bahwa larangan Allah adalah himallah. Ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah, maksudnya kalau di perumpamaan dengan raja tadi, yang raja memiliki daerah larangan, Allah juga memiliki larangan-larangan diumpamakan. Apa larangannya? Maharimuhu, yaitu apa-apa yang Allah SWT haramkan. Nah, barakallahu fikum. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjatuh pada syubhat maka ia terjatuh kepada yang haram. Nah, ulama menafsirkan arti hadis ini yaitu di sana perkara ini perkara yang ada pada dua sisi. Perkara yang dia itu haram atau halal. Nah, artinya syubhat di sini perkara tersebut bisa jadi hukumnya halal, bisa juga hukumnya haram. Sementara dia masuk, ternyata masuk kepada perkara yang haram, maka dia terjatuh pada yang haram. Nah, juga tafsiran yang lain, yaitu orang yang bermudah-mudahan melakukan perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Kenapa? Karena perkara-perkara syubhat tadi, yang bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat tadi, akan mengantarkan dia kepada bermudah-mudahan dalam perkara yang diharamkan. Sehingga orang yang jatuh pada perkara syubhat nanti akan terjatuh pada perkara yang haram. Nah, dan syubhat itu antara halal dan haramnya. Nah, barakallahu fikum, untuk lebih jelas bisa melihat kepada syarah di sini di Arba'in Nawawi. Nah, di hadis kelima atau keberapa ya. Barakallahu fikum. Nah, dan dicontohkan di sini seperti pengembala yang mengembalakan gembalanya di sekitar daerah larangan. Yaitu setiap orang itu ada daerah larangan, yang daerah ini bagi orang tertentu enggak boleh dimasuki gembalaan orang lain. Nah, kemudian si pengembala ini mengembalakan hewannya di sekitar situ. Maka sangat mungkin sekali hewannya tadi keluar dari kumpulannya menuju daerah larangan. Nah, dan setiap raja memiliki daerah larangan, yaitu memiliki tempat khusus yang tempat tersebut enggak boleh dimasuki, enggak boleh dimasuki oleh orang lain, baik itu berupa taman atau berupa ruangan dan seterusnya. 6. Dan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan. 6. Barakulahikum. Qala wa min furu'iha an-nahyu an kulli ma yuhdithul adawata wal bagdo'a kal bai'i ala bai'il muslim. Dan di antara cabang kaidah ini yaitu larangan dari setiap perkara yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, seperti membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Nah, barang lagi ada transaksi jual beli antara si A dan si B, barang mau dibeli, datang si C mengatakan jual ke saya berani lebih tinggi. Ini membeli atas pembelian saudaranya, itu gak boleh. Namun dia harus menunggu sampai selesai transaksi tersebut, jadi beli apa enggak. Kalau jadi beli, ya berarti barang sudah dibeli orang lain. Kalau gak jadi beli, silakan setelah itu masuk untuk menawar. Wal akdi ala akdihi. Dan contoh yang lain yaitu membuat akad pada perkara yang sudah ada akad dengan saudaranya. Sudah punya akad dengan saudaranya, dia memintanya untuk akad dengannya. Seperti orang yang kerja dengan ke orang lain, diminta untuk kerja pada dirinya, padahal dia punya akad yang belum selesai, yang akad dengan orang lain tersebut harus demikian-demikian misalkan. Kemudian dia menyerobot tanpa keridhaan dan seterusnya, ini termasuk akad atas akad saudaranya. Kalau khitbah nikah, dan juga pada perkara khitbah nikah, yaitu sang wanita yang sedang dikhitbah, enggak boleh bagi laki-laki lain untuk mengkhitbah wanita tersebut yang telah dikhitbah oleh saudaranya, sampai saudaranya tersebut meninggalkan, membatalkan atau mengizinkannya. Kalau khitbah wilayat ala khitbah akhihi, juga meminta jabatan pekerjaan atas apa yang dimiliki oleh saudaranya. Kama anna min furu'iha al-hathu ala kulli barakallahu fikum, yang tadi hadisnya sabda Rasulullah SAW, di beberapa hadis di antaranya beliau bersabda, la yabi'u rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhthub ala khutbah ala khitbati akhihi illa an ya'dana lahu. Jadi sahabat Abdullah bin Umar di Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang mengkhitbah, melamar wanita yang sedang dilamar, yang sedang dikhitbah oleh saudaranya, kecuali kalau saudaranya tersebut mengizinkannya. Juga dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, layasumil muslimu ala somi akhihi. Janganlah seorang muslim menawar atas tawaran yang sedang dilakukan oleh saudaranya. Dan lain sebagainya dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang larangan perkara yang menimbulkan permusuhan. Dari perkara yang menimbulkan permusuhan dengan saudara se-Islam. Barakallahu fikum. Qala kama anna min furu'iha al-hathu ala kulli ma yajlibu sadaqata min al-aqwali wal af'ali bihasbi ma yunasibul hal. Sebagaimana juga termasuk dari furu' cabang kaidah ini yaitu al-hathu, dorongan, ala kulli ma yajlibu sadaqa, dorongan terhadap segala perkara yang mendatangkan persahabatan, mendatangkan kerekatan persahabatan. Minal aqwali wal afal, baik perkara tersebut berupa ucapan maupun perbuatan, bihasbi ma yunasibul hal, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan. Qala waqad kharaja an hadal asli an-nadharu li hikmati tuso biha. Keluar dari kaidah ini yaitu perkara nazar, li hikmah ukhtuso biha, li hikmah tikhtuso biha, karena hikmah khusus yang berkaitan dengan nazar. Naam, yaitu keluar dari kaidah al-wasailah ahkam al-maqasid. Wasilah itu memiliki hukum maksud. Naam. Bagaimana bisa keluar? Ya, kita baca lagi. Bisa terkecualikan bagaimana? Ya, kita baca. Fal wafa'u bin nadhari ta'ati wajib. Menunaikan nadhar ketaatan adalah wajib. Nah, nadhar terbagi dua, dan nadhar yang berkaitan dengan ketaatan wajib untuk ditunaikan selagi masih dalam batas kemampuan. Ada nadhar yang bersifat kemaksiatan, maka itu tidak wajib untuk ditunaikan dan dia harus membayar kafaroh, kafaratun nadhar. Naam. Fal wafa'u bin nadhari ta'ah wajibun. Menunaikan nazar dalam rangka ketaatan kepada Allah adalah wajib. Seperti bernazar untuk puasa, bernazar untuk umrah, bernazar untuk melakukan, untuk bersedekah dengan sekian harta. Kalau dia begini dan begitu dari perkara ketaatan, ya, maka ketika perkara begini begitu itu tercapai, dia harus menunaikan nadarnya. Contohnya misalkan kalau anak saya pada semester ini bisa mendapatkan peringkat pertama misalkan, maka saya bernadar akan ini dan itu. Atau kalau engkau, kalau bapak saya datang pada akhir bulan, maka saya bernadar akan puasa 7 hari atau yang semisalnya. Nam, ini nadar, ya. Nam, ini nadar dalam rangka ketaatan, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kalau wa'abduhu makruhun ma'anal wafa'a la yata'atta illa bi'akdi illa bi'akdin. Dan membuat nadar itu sendiri makruh, melakukan nadar itu makruh. Ma'anal wafa la yata'atta illa bi'aqdin. Padahal menunaikan nadar tidaklah terjadi melainkan dengan adanya akad, dengan adanya perbuatan menadarkan tadi. Nah, ini sisi terkecualikannya ini. Terkecualikan dari kaidah yaitu perkara nadar. Kenapa? Karena kok terkecualikan? Di sana ada pertanyaan. Bukankah wasilah kepada perkara yang wajib hukumnya wajib? Menunaikan nadar hukumnya wajib. Nadar dalam rangka ketaatan menunaikannya hukumnya wajib. Kalau begitu bernadar hukumnya wajib. Nah, ada pertanyaan begitu. Jawabannya ini terkecualikan. Tidak masuk dalam bab yang kita bahas dalam kaidah yang kedua. Nah, kenapa? Ini penjelasannya, kita baca lagi. Falihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bih. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan nazar. Wa naha an aqdihi, dan beliau melarang dari memulai nazar, membuat akad nazar. Wa qala, dan beliau bersabda, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak datang karena kebaikan. Datangnya bukan karena kebaikan. Maksudnya bukan dari kerelaan jiwa tanpa ada unsur apapun dia melakukan ibadah itu. Namun melakukannya karena timbal balik. Saya puasa kalau anak saya dapat peringkat 1. Saya puasa kalau orang tua saya datang di awal bulan. Berarti karena timbal balik niat ibadahnya. Timbal balik apa? Timbal balik Allah memberikan karunia kepada anaknya ranking 1. Allah memberikan karunia orang tuanya datang di akhir bulan misal. Nah, ini datangnya bukan karena kebaikan murni, namun karena ada unsur tadi, unsur timbal balik yang diinginkan. Innahu la ya'ti bi khairin. Nadar itu datang bukan karena kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Namun nadar itu keluar dari orang yang bakhil. Yaitu dia melakukan itu karena tadi, karena unsur timbal balik tadi. Artinya kalau mau beribadah, beribadah, puasa-puasa tanpa ada syarat tadi. Kalau begini nanti begitu, kalau nanti orang tuanya datang dia akan begini dan seterusnya. Qala li'annahu yunqisul ikhlas, dan karena perkara nadar itu mengurangi keikhlasan. Wa ya'ridu sahibahu lil bala, dan menghadapkan orangnya kepada bala, kepada bencana, yaitu menghadapkan orang yang menadar, orang yang bernadar tadi kepada bala. Apa itu? Wa huwa fi si'atil afiyah, yaitu dia dalam keadaan afiat yang lapang. Kemudian karena nazar akhirnya tidak dalam keadaan kelapang. Dia dalam keadaan tidak ada kewajiban untuk puasa. Puasa itu sulit, berat. Karena nazar dia harus puasa. Jadi menghadapkan dirinya pada perkara yang tadi, yang sulit tadi. Dia pada asalnya tidak wajib untuk umroh karena sudah umroh sekali misal. Namun karena nazar akhirnya dia wajib untuk umroh lagi. Itu berarti menghadapkan dirinya pada bala. Yang mana kalau dia enggak melakukan, dia berdosa. Balanya di situ. Kalaupun dia melakukan dengan susah payah yang perkara tersebut keluar dari kebakhilan, bukan dari perkara yang dipuji oleh Rasulullah. Qala wa fihi nau'un ta'alin wa idlal. Nah, dan pada nazar terdapat bentuk sumpah. Terdapat bentuk sumpah, yaitu seperti orang bersumpah. Nah, artinya dalam nazar itu perkara yang seorang itu mewajibkan sesuatu yang pada asalnya dia tidak wajib, pada asalnya sesuatu tersebut tidak wajib atasnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sisi terkecualikannya apa tadi? Nazar dari kaidah. Dalam kaidah disebutkan wasilah kepada perkara yang wajib, hukumnya wajib. Menunaikan nazar hukumnya wajib. Kenapa membuat nazar hukumnya kok makruh, dibenci ya? Kenapa? Ya tadi karena nazar itu keluar dari kebakhilan, bukan dari murni kebaikan, atau bukan dari perkara yang setulusnya seorang itu mau beribadah, sehingga dikatakan mengurangi keikhlasan. Nah, qala wa min furu'i hadzal asl, dan di antara cabang kaidah ini, at-tahayyulu bi tahlili li hilli zaujati li mutalaqiha salasan, yaitu tahayyul hila. Nah, kembali ke pembahasan hila lagi. Hila terhadap istri yang telah dicerai 3 kali, cerai talak 3. Fa innahu haramun ma'lunun sahibahu, ma'lunun sahibuhu la yufidul hil. Perkara tersebut haram, pelakunya di laknat. La yufidul hil, dan juga tidak menjadikan halal. Li'anahu lam yaqsid bihi an-nikahal haqiqi, karena dia tidak memaksudkan, tidak menginginkan pernikahan yang hakiki, bukan yang diinginkan pernikahan beneran. Namun apa? Tujuannya untuk menghalalkan yang dinikahi tersebut di kemudian hari untuk suami yang lamanya. Wa inama suratahu suratan nikah, suratan nikahin, karena bentuknya bentuk pernikahan. Wa haqiqatuhu haqiqatu safah, namun hakikatnya adalah hakikat safah, yaitu persinahan. Nah, barakallahu fikum. Ya, diulang penjelasan tentang ini. Yang dimaksud dengan tahayul hilah terhadap istri yang telah dicerai talak 3. Nah, yaitu di sana ada si fulan, misalkan fulan A menceraikan istrinya. Talak 3. Kalau sudah talak 3 berarti enggak bisa rujuk. Nah, si istri tersebut silakan nikah dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki lain itu mencerainya, maka si suami yang pertama boleh menikahinya lagi. Itu. Jadi ketika seorang itu menceraikan istrinya, sudah talak 3, enggak boleh meminta istrinya untuk ayo kita nikah lagi. Kenapa? Karena syaratnya untuk nikah lagi, si istri tersebut harus sudah dinikahi oleh laki-laki lain kemudian dicerai. Nah, dan di sini si laki-laki si A ini, karena katakanlah menyesal mencerai istrinya, ternyata masih senang, istrinya juga masih senang, ingin kumpul lagi dan seterusnya. Sudah talak tiga, enggak ada jalan untuk bisa kumpul, melainkan harus ada orang yang menikahinya dulu. Sementara itu belum ada orang yang menikahinya. Kalaupun ada, belum tentu orangnya juga mau mencerai. Maka apa yang dilakukan? Melakukan hila, tahayul. Meminta kepada si B, si fulan si B, nikahi istri saya, setelah itu cerai. Tujuannya apa? Tujuannya nanti setelah dicerai, si suami yang A ini akan menikahinya lagi. Nah, ini hila. Hila dalam tahlil, dalam tahlil penghalalan wanita yang telah dicerai tiga kali cerai. Nah, qala wa inna masuratuhu suratan nikahin, bentuknya bentuk pernikahan. Wa hakikatuhu hakikatus safah. Namun hakikat dari apa yang dilakukan itu adalah bentuk dari safah, dari perbuatan rusak. Nah, barakallahu fikum, ini disebutkan dalam hadis pada kisah imra'atu Rifa'ah. Nah, kisah istrinya Rifa'ah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim. Nah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, berkata wanita Rifa'ah, ya, bukan berkata Aisyah. Yang menceritakan Aisyah kemudian dalam hadis tersebut disebutkan imra'atu Rifa'ah berkata, qalat Nah, riwayat yang lain Aisyah yang berkata, afan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat talaqa rajulun imra'atahu thalathan fatazawwazaha rajulun tsumma talaqaha qabla an yadkhula biha. Farada zawjuhal awal an yatazawwazaha fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Faqala la hatta yadhuqal akhiru min usilatiha madaqal awal. Nah, dalam hadis disebutkan, berkata Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki menceraikan istrinya talak tiga, lalu ada laki-laki lain yang menikahinya. Fuma talaqaha, lalu laki-laki tersebut langsung mencerainya. Qabla an yadkhula biha, sebelum dukhul, begitu. Fa arada zawjuha awal, maka suaminya yang pertama menginginkan an yatazawwajaha, menginginkan untuk menikahi si istrinya itu yang pernah dicerai itu. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik, maka Rasulullah ditanya tentang perkara itu. Faqala, beliau menjawab, la hatta yadhuqal akhiru min usilatiha, tidak sampai yang kedua ini merasakan madunya si wanita tersebut, yaitu sampai melakukan pernikahan beneran, bukan sekedar menikah terus dicerai, tapi namun melakukan perkara yang menjadi hubungan suami istri dan seterusnya. Hatta yadukal akhiru min usilatiha madaqal awal, sampai laki-laki yang kedua tersebut, yaitu suami barunya, merasakan madunya wanita tersebut seperti yang dilakukan oleh yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang laknat, ya, tentang disebutan taisul musta'ar, tentang domba pejantan pinjaman dan seterusnya. Qala, wa kama ana wasailal ahkami hukmuha, dan sebagaimana wasilah terhadap satu hukumnya adalah hukum wasilah tersebut, fakadzalika tawabi'uha wa mutamama wa mutamimatiha. Demikian juga tawabi'nya, perkara-perkara yang mengikutinya dan perkara-perkara yang menyempurnakannya. 6. Fadhahabu ilal ibadati ibadah. Lalu dicontohkan sama beliau, pergi untuk menjalankan ibadah adalah suatu ibadah. Wa kadzalika ruju'u minha. Demikian juga kembali dari ibadah adalah ibadah. Wa kadzalika ruju'u minha ila madhi'il ladzi minhu bada'a. Minhu ibtada'a. Demikian juga kembali dari tempat yang dia memulai ibadah tersebut. Wa kadzalika ruju'u minha ilal madhi'il ladzi minhu ibtada'a ibadah. 6. Diulang. Pergi menuju ibadah adalah suatu ibadah. Demikian juga kembali dari pergi tersebut ke tempat yang dia memulai termasuk dari ibadah. Wa li hadza qala ba'du sahaba radhiyallahu anhum. Karena itu sebagian sahabat berkata, "Inni la ahtasibu ruju'i ila baiti minas salati kama ahtasibu khuruji minhu ilaiha." Sesungguhnya aku menganggap, mengharapkan pahala akhtasibu. Sungguhnya aku mengharapkan pahala pada kembaliku ke rumahku dari sholat, sebagaimana aku mengharapkan pahala ketika aku keluar menuju sholat. Nah, barakallahu fikum. Ada sini dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala berkata, "Kana rajulun minal ansari la a'lamu ahadan ab'adu minal masjid minhu." Beliau berkata, "Rasulullah, ada seorang laki-laki dari orang Ansor yang aku tidak mengetahui orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada orang tersebut. Wa kanat la tukhti'uhu sholatun. Dan tidak pernah dia terluput dari sholat. Faqila lahu." Maka dikatakan kepadanya, "Lawistoreita himaron nitarka bahu fidulma." Andaikan engkau membeli himar, membeli keledai yang engkau tunggangi fidulma iwa firomba, yang engkau tunggangi ketika cuaca yang sangat panas dan di waktu yang sangat gelap, pada waktu yang gelap dan pada waktu yang panas. Qala, "Mayasuruni anna manzili ila jambil masjid." Aku tidak senang rumahku dekat dengan masjid. Maksudnya aku enggak senang dengan memakai kendaraan sehingga seperti rumahnya dekat dengan masjid karena cepat sampainya atau tidak perlu susah payah. 6. Ditawarkan supaya membeli keledai ya biar tidak susah payah datang dan seterusnya. Namun jawabannya apa? Aku tidak senang rumahku dekat dengan masjid. Maksudnya tadi, aku enggak senang tanpa susah payah datang ke masjid. Ini uridu an yaktuba li mamsaya ilal masjid. Ini uridu an yaktuba li mamsaya ilal masjid. Aku ingin agar an yuktaba, agar dituliskan bagiku mamsaya ilal masjid, yaitu perjalananku ke masjid, langkah-langkah kakiku ke masjid. Waruju'i, dan juga kembaliku. Ida roja'tu ila ahli, apabila aku kembali ke keluargaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda ketika mendapatkan laporan berita tentang jawaban dari laki-laki tersebut, beliau bersabda, "Qad jama'allahu laka dalika kullah." Allah telah mengumpulkan untukmu semuanya, yaitu engkau mendapatkan pahala pergi dan pahala pulang dari langkah-langkah kaki yang dilangkahkan menuju masjid. Nah, barakallahu fikum. Akhrajahu Muslim fil masajid babun kathiratun babu kathratil khuta ilal masajid. Dikeluarkan oleh Imam Muslim pada kitab Al-Masajid tentang bab kathratul khuta ilal masajid, bab tentang memperbanyak langkah ke masjid. Nah, ya, memperbanyak langkah ke masjid artinya mustahab mendatangi masjid dengan berjalan kaki, karena setiap langkah yang dilangkahkan menuju masjid ada langkah-langkah yang bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan ampunan, dan ada langkah-langkah yang menyebabkan seorang itu menyebabkan terangkat derajatnya. Nah, barakallahu fikum. Kecuali karena udzur tertentu. Nah, yang berkaitan dengan lelah misalkan, atau ada terburu-buruan berkaitan dengan pekerjaan atau waktu, atau karena lama di kamar mandi, kalau keluar jalan kaki nyampe masjid bisa ketinggalan, sehingga dia ingin supaya bisa mendapatkan sholat berjamaah meskipun rakaat terakhir, nah, silakan ketika itu memakai kendaraan. Dan meskipun tanpa alasan tadi boleh memakai kendaraan, tidak ada larangan, cuman keutamaannya kurang daripada yang berjalan kaki tanpa kendaraan. Nah, barakallahu'alaikum. Alhamdulillah selesai dari kaidah yang kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu kaidah tentang al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqah, perkara yang berat, susah, sulit mendatangkan kemudahan, yaitu ada kemudahan pada perkara yang sulit atau berat. Barakallahu fikum. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Nah, kalau ada kekeliruan tolong diingatkan supaya diperbaiki pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.